pribadi setiap harinya. Justru kita sempurna dengan itu. Ada seorang insan tidak bisa makan, bermasalah. Tidak bisa minum, bermasalah. Masuk rumah sakit. Tidak mau berpakaian, bahaya ini. Sehingga secara naluri mereka masing-masing, secara kodratnya mereka masing-masing akan tergerak untuk mencari yang namanya usaha mengais rezeki untuk kehidupan sehari-hari, keberlangsungan mereka hidup di muka bumi ini. Ini merupakan sunnatullah pada mereka semua. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam, dinul Islam, agama Islam yang kita peluk selama ini, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberikan perhatian khusus tentang masalah ini. Karena tahu ini sesuatu yang pasti akan dijalani oleh masing-masing insan. Maka dalam Islam, dalam mengais rezeki, dalam berusaha, dalam berupaya, diberi aturan-aturan, diberi norma-norma, etika-etika. Di samping ada anjuran, di samping ada himbauan, ada norma-normanya. Supaya seorang muslim secara khusus di dalam mengais rezeki bukan semata-mata terkait dengan urusan materi, tapi lebih daripada itu, sosok seorang muslim dengan upaya dan usahanya dia, dia bisa mengais rezeki yang bernilai ibadah. Dia mengais rezeki bernilai ibadah. Membedakan antara sosok muslim dengan yang non-muslim, membedakan antara muslim, manusia yang muslim, dengan yang bukan manusia, entah hewan ataupun yang lain-lain. Inilah indahnya Islam, inilah agungnya Islam, yang wajib untuk kita ketahui, kita hayati, kita resapi, dan kita amalkan bimbingan-bimbingannya. Dalam Islam, kita diperintah untuk bekerja, berusaha, berupaya mencari ma'isyah, bersungguh-sungguh melaksanakan, melakukan yang manfaat bagi kita. Manfaat bagi agama kita atau duniawiyah kita. Dalam Islam tidak boleh malas, tidak boleh menjadi pengemis meminta-minta. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya di seorang mukmin. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wejangan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, ihris bersungguh-sungguh melaksanakan, mengerjakan, melakukan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Ala ma yanfa'u. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'u. seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut, diwajibkan, diharuskan untuk memiliki kesungguh-sungguhan, semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik manfaat untuk agama kita dengan kita belajar agama, dengan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, atau manfaat untuk duniawiyah kita dengan mencari ma'isyah, mengais rezeki untuk kemanfaatan duniawiyah kita. Disuruh sungguh-sungguh mempeng dalam mengais rezeki. Tidak boleh bermalas-malasan. Dimohon disertai dengan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal, minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan pesimis, harus optimis, jangan lemah, harus semangat. Itu anjuran Islam. Bimbingan yang lainnya adalah adanya anjuran untuk al-jamalu fi talab, bagus di dalam mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam sabdanya, fa'ajmilu fi talab, hendaklah kalian memperbagus, memperindah upaya untuk mencari rezekinya itu. Belum menjelaskan setelah itu, akhdil halal wa tarkil haram. Yang namanya bagus, baik dalam mengais rezeki, hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Ini bimbingannya berikutnya. Juga dianjurkan untuk mencari usaha-usaha, upaya-upaya yang paling baik, yang paling thayyib. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, isnadnya hasan, dari Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab, ditanyakan, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling thayyib, yang paling bagus, yang paling halal? Qala, beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalan, usaha seseorang dengan tangannya. Dia mencari ma'isyah, mencari rezeki dengan kemampuan tangannya ini. Dan setiap jual beli yang mabrur, yang bagus, yang baik, yang halal. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, yang namanya amal rajul biyadi itu skill, kemampuan seseorang mencari usaha dengan tangannya. Entah itu membuat sesuatu, makanan, kue-kue, atau menjahit sesuatu. Al-Muhim menggunakan tangannya ini, tangannya sendiri. Ya, ada mesin juga, ada masalah, Pak. Tangannya mengoperasikan mesin. Jahit itu kan tangannya sendiri, sama kaki juga pakai. Bikin-bikin sesuatu, produksi apa gitu, dengan kemampuan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli, ada kata-kata harus mabrur, jual beli yang baik, yang bagus, yang halal. Diminta untuk mencari ayyul kasbi atyab, usaha yang thayyib. Di sini disebutkan dua, apakah yang lain penting enggak boleh? Jawabannya boleh, yang penting halal. Cuman dalam pandangan Islam, yang namanya mengais rezeki ada tingkatan-tingkatan dari sisi kebagusannya dan kehalalannya. Ada yang sangat dianjurkan thayyib, ada yang halal tapi kurang bagus. Hal-hal yang dicontohkan dalam mereka yang bersentuhan dengan perkara-perkara yang yang agak bau dan segala macamnya begitu. Halal sih, cuman kurang thayyib. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama kita, usaha apa yang paling afdal? Ada yang mengatakan cocok tanam. Ada yang mengatakan tadi produksi, usaha sendiri dengan tangannya sendiri. Ada yang mengatakan berniaga, jual beli, jadi pedagang. Ada yang mengatakan mengembalakan kambing, peternakan. Masing-masing membawa argumentasi. Kalau terkait dengan jual beli, riwayat ini yang tadi saya bacakan. Kalau terkait dengan usaha dengan tangan sendiri, produksi sesuatu dengan riwayat ini. Terkait dengan peternakan, mereka mengatakan Rasul dulu SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, sebagai pengembala kambing. Dia mengatakan jahit itu lebih bagus. Ada dulu di kalangan Nabi kita di zaman dahulu tukang jahit. Ada yang mengatakan tukang kayu. Jika ada seorang Nabi yang juga tukang kayu, pandai besi. Al-Bahi masing-masing menyebutkan profesi-profesi yang ada dikarenakan ada dari kalangan Nabi-Nabi sebelum kita yang melakukannya. Nah, ada salah seorang ulama kita yang memberikan tarjih gitu ya. Tarjih ini karena sama-sama bagus ini. Yang usaha yang lebih afdal itu usaha yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk masing-masing insan sesuai dengan skillnya sendiri-sendiri. Diambil dari sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Maka usaha yang paling afdal, yang paling manfaat bagi kamu, yang paling maslahat bagi kamu. Dan skill kemampuan masing-masing orang beda-beda. Yang ini di dunia pertanian, perladangan, persawahan, ada yang padi, ada yang bawang, ada yang kentang. Itu yang afdal bagi mereka. Yang ini dalam dunia peternakan, ada yang ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, kalau di sana ternak-ternak unta, itu manfaat bagi dia. Ada skillnya dia membuat sesuatu jahit, maka jahit bagi dia bagus. Ada yang skillnya pertukangan, itu manfaat bagi dia. Ada yang memang seorang tajir, tajir melintir lagi, saking soginya nih lagi, saking kayanya. Sampai muter-muter ya karena tajir melintir. Itu yang afdal bagi dia. Yang penting halal. Yang penting halal. Sehingga dipersilakan dalam Islam masing-masing kita untuk menunjukkan kemampuan masing-masing dalam mencari usaha dengan bidangnya masing-masing. Geluti, tekuni, lanjutkan. Optimis, jangan pesimis, yang penting halal. Itu yang paling manfaat bagi dia insyaallah ta'ala. Intinya adalah diminta untuk mencari rezeki. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menjadi pengemis, meminta-minta. Itu Islam. Sebab ada larangannya. Jadi dalam Islam itu ada beberapa hadis cukup banyak, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab khusus tentang larangan meminta-minta. Ada larangannya, makanya jangan jadi pengemis, karena Rasul mengecam seseorang yang pekerjaannya hanya bisa meminta-minta, apalagi dia orang yang punya kemampuan, dia masih muda, dia masih kuat dan segala macam, cukup meminta-minta. Lain perkara kalau kondisinya darurat, babnya beda. Yang dibahas sekarang yang punya kemampuan, yang punya skill. Skill saya cuma satu. Apa itu? Ngemis. Mohon maaf, yang ini bukan skill. Karena Rasul mengecam. Kalau tidak ada, gak ada larangan, mungkin gak ada masalah lagi. Nah, makanya dicari yang penting halal. Bukan yang dilarang dalam Islam. Kemudian, hal yang terpenting di dalam Islam, dalam mengais rezeki itu, ialah keberkahan keberkahan. Ini yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam terkait dengan mengais rezeki. Keberkahan rezeki. Bukan semata-mata mencari rezeki, bukan semata-mata memperbanyak rezekinya, tapi harus barokah. Mengais rezeki yang barokah. Barokah itu dimaknakan oleh para ulama kita thubutul khairil ilahi fi syai'in. Itu barokah. Langgengnya kebaikan-kebaikan anugerah dari Allah Azza wa Jal pada sesuatu. Barokah. Harta kita dikatakan barokah kalau harta ini bagus, khair, halal, thayyib. Harta ini terus langgeng, ada pada kita selalu. Dan ini anugerah dari Allah Azza wa Jal. Ini yang paling penting. Baik, langgeng. Semata-mata banyak, tidak baik, tidak barokah. Semata-mata baik, habis dengan cepat, itu tidak barokah. Yang namanya barokah, baik, langgeng. Itu yang diharapkan, yang dicanangkan dalam Islam. Dan itu yang harus kita kejar. Betul-betul membedakan antara kita seorang yang muslim yang punya iman dengan yang lain. Sama-sama mengais rezeki. Sama-sama dicari yang halal. Kita punya poin yang istimewa di sini. Barokah. Barokah. Ada beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama kita supaya rezeki kita itu barokah. Namanya asbabu barokatir rezeki. Upaya-upaya sebab keberkahan rezeki. Yang pertama ialah ayyakunal kasbu halalan tayyiban. Usahanya harus halal dan baik dan bagus. Betul-betul hanya memilih yang halal. Yang haram, tinggalkan. Yang masih belum jelas, namanya syubhat, tinggalkan. Masya Allah, tinggalkan. Kalau meninggalkan yang haram, hukumnya wajib. Meninggalkan yang syubhat, itu sikap wara'. Sikap wara' itu sikap menjaga kehormatan agama dan kehormatan diri. Itu afdal. Yang halal saja. Mencari usahanya yang halal saja. Usaha-usahanya, upaya-upayanya, semuanya dari yang barang halal. Transaksi-transaksinya, akad-akadnya halal. Barangnya kalau terkait dengan jual-beli, barang yang diperjual-belikan halal. Dipergunakan untuk perkara yang halal. Ini adalah awal daripada keberkahan rezeki. Dalam pandangan para ulama, mengais rezeki yang halal itu merupakan pekerjaan orang-orang mulia, pekerjaan orang-orang besar, para tokoh-tokoh, para pahlawan-pahlawan. Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama kita hidup di zaman semasa dengan Imam Malik dan yang semisal beliau. Beliau mengatakan, "Alaika bi'amalil abtal." Hendaklah engkau melakukan pekerjaan orang-orang abtal. Batal itu pahlawan, orang-orang besar. Yaitu al-kasbu minal halali wal-infaku al-iyali. Cari usaha yang halal dan nafkahi keluarga kamu dengan itu. Itu usahanya orang-orang mulia, orang-orang agung, orang-orang besar, pahlawan-pahlawan besar dalam pandangan para ulama kita. juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam bukunya Syu'abul Iman dari Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Beliau pernah berkata kepada Malik bin Dinar rahimahullah, ini ulama terdahulu semua ini, katanya Muhammad bin Wasi' malaka la tuqari'ul abtal, kenapa kamu tidak bersaing dengan orang-orang besar, orang-orang yang mulia? Tanya ini, apa maksudnya bersaing dengan mereka, menjadi orang besar kayak mereka ini? Katanya Muhammad bin Wasi', al-kasbu minal halali wal-infaqu alal iyali, mencari usaha yang halal, nafkahi keluarga kamu dari yang halal tadi. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, ini semua dianggap sebagai amalnya orang-orang besar. Sebab dalam kenyataannya, dalam dunia nyata, ketika mengais rezeki, betul-betul memang orang-orang yang punya iman yang kuat, orang-orang yang memiliki keislaman yang kuat, yang hanya mampu memilah yang halal saja. Godaannya besar, godaannya banyak di luar sana. Tatkala kita mengais rezeki, digoda dengan yang haram-haram, digoda dengan yang syubhat-syubhat, itu luar biasa. Seringkalinya yang bau-bau haram besar jumlahnya, yang syubhat-syubhat besar jumlahnya, nampak indah. Yang halal-halal nampak sedikit kecil. Itu secara kenyataannya. Jual beli, contohnya jual beli saja, akad perdagangan jual beli, nyari ya betul-betul halal di zaman sekarang ini susah. Tak bikin contoh lagi, saya bikin contoh. Ada dari kita yang buka toko, toko kelontong, toko begini. Bukan nyindir, bukan contoh. Di toko itu kan macam-macam ya, dia jual sabun, ya dia jual macam-macam. Contoh sabun batangan, jual sabun Lux batangan. Itu dalam kemasannya ada apanya, Pak? Kok bantral lah ya, yang jujur. Sabun Lux ini ada apa di kemasannya, Pak? Wah, ini pura-pura gak tahu kayaknya nih. Ada apanya? Ada apanya? Ada apanya, Pak? Ada gambarnya. Gambar siapa? Ayo, gambarnya siapa? Lanang wadon. Gambare? Gambare wong wadon. Gusik-gusik. Wadon ayu apa ayu? Nah, kan ketok ada gambar wanitanya, cantik loh, Pak. Terus enggak pakai hijab, nggih. Nah. Ini gimana dalam pandangan Islam? Ini kan enggak boleh. Ini enggak boleh, ini merendahkan wanita seperti ini. Mengumbar auratnya perempuan. Nah, itu ada di kamar mandinya kita, itu kita jual. Ayo, hukumnya apa ini? Nah, itu susah. Mau dilepas jualan sabun tok tanpa kemasan, ya ora payu. Loh, Pak, iki sabunnya kok jadi begini? Ini bungkusnya mana? Dikiranya sabun sudah lama. Enggak laku. Mau enggak mau dijual dengan kemasannya. Di kemasannya itu ada gambar orangnya. Bukan sama tempat orang loh, Pak. Gambar wanita cantik terbuka aurat. Fitnah itu. Nah, itu kan namanya ada hal-hal yang semacam ini. Kalau kita betul-betul mencari yang namanya halal, gak mikirin untung, gak mikirin gak untung, yang penting halal, dicopot, sudah tanpa kemasan. Nih, lus kalau mau beli-beli enggak. Akhirnya apa terbayang? Gak laku, gak untung, sedikit. Gimana? itu baru contoh sabun. Benar Pak. Saya nah, itu diantaranya toh. Nah, kayunya kayu sengon, namanya kayu jati. Jati kan mahal. Pasar pertanahan itu bulan pasar. Nah. Murih. Nah, ini. Kalau yang ada aroma-aroma haramnya, aroma-aroma syubhatnya, nampaknya menguntungkan, menggiurkan. Tapi ketika yang betul-betul halal, tidak semua orang bisa. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, mencari usaha yang semata-mata usaha halal, itu orang besar. Pahlawan ini orang ini, gak sembarangan. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Itulah keberkahan rezeki. Itulah keberkahan rezeki. Nah, sebentar saya kasih solusi. Terus bagaimana? Kondisinya kan sudah kayak gini, real, kayak gini. Tak terelakkan lagi. Bagaimana nih solusinya? Solusinya dikasih poin yang kedua. Solusinya adalah khusus untuk yang ada begini-begininya, para pedagang segala macamnya, itu diminta untuk memperbanyak infak dan sedekah. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan tentang para pedagang. Beliau mengatakan, ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai'a yahduruhu al-lahu wal halif, fashubuhu bis sadaqah. Wahai segenap para pedagang, kalau bagian macul-macul tidak ada gambar waktunya Pak, hanya dagangan ini Pak. Wahai para pedagang, sesungguhnya akad jual beli ini seringkali dihadiri oleh lahun, perkara yang main-main, sia-sia, wal halif, sumpah-sumpah supaya dagangannya laku. Maka sepuhlah dia, disepuh, ditutup, dibungkus dengan sodako. Di sebuah dalam lafad yang lain, ya ma'asyarat tujjar, inna hadhal bay'a yahduruhu syaitan wal ithm, fasyubuhu bisodako. Wahai segenap para pedagang, sesungguhnya jual beli ini banyak dihadiri oleh setan dan banyak dosanya. Maka disepuh, ditutupi dengan infak dan sodak. Banyak-banyaklah infak dan sodak. Kalau itu usahanya murni halal, alhamdulillah. Ketika mulai tersangkut dengan perkara-perkara yang syubhat, atau mulai ada aroma-aroma yang halal yang gak terelakkan, dibersihkan dengan yang namanya infak dan sodak, supaya rezekinya kita barokah. Ada kalau nah. Enggak sih. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan. Tapi kan kemampuan kan terbatas. Tak terelakkan kayak tadi contoh gampang sabun. Enggak mungkin jual dilepas apa namanya? Bungkusnya enggak mungkin. Ya sudah sih begitu itu. Kita sih mengingkari, tapi kan enggak terelakkan. Ini semuanya dibersihkan dengan sodakoh dan infak. Misalnya motor ya, waduh, itu lain Pak urusannya Pak, itu dari soronya udah haram. Ini kan barangnya halal dulu, usahanya kan tadi halal. Barangnya halal, yang haram itu kan koruptnya. Bukan. Kalau profesinya koruptor tuh bukan halal Pak, itu haram dari sananya. Kan maling, kan sama kayak maling. Ya, kalau maling itu kan yang kelas ecek-ecek, kalau yang kelasnya namanya koruptor. Tapi mau maling itu bukan halal dari asalnya, enggak, ya, haram dari asalnya, enggak boleh maling. Yang dibahas tadi itu usahanya halal. Tapi kok ada hal-hal yang tak terelakkan masuk padanya yang syubhat, yang haram, dibersihkan dengan banyak-banyak sodok. Intinya supaya usaha itu halal, barokah, usahanya harus halal. Dari mulai usahanya, upayanya, transaksinya, akadnya, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Ketika tak terelakkan ada perkara-perkara yang masuk padanya syubhat atau aroma-aroma yang haram, maka dibersihkan dengan banyak-banyak infak dan sedekah. Yang ketiga, upaya untuk kita mendapatkan keberkahan rezeki ialah niatnya. Antakuna niyatuhu fil kasbi salihah. Niatan-niatan dia dalam mengais rezeki itu niatan yang baik, niatan yang salihah. Disebutkan beberapa contoh-contoh niat yang baik oleh para ulama. Seperti yang pertama, dia mengais rezeki untuk mandiri, mencukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan anak istri, dan orang-orang yang dia tanggung secara mandiri. Mengais rezeki untuk menafkahi anak istri, itu niatan yang bagus. Niatannya bagus yang lain ialah supaya tidak menjadi pengemis. Tadi itu, karena ada larangan jadi pengemis. Supaya kita mandiri, tidak ngerepoti orang lain, dan meminta-minta kepada orang lain. Namanya al-istighna wal-kafaf. Contoh yang lain termasuk niatan yang bagus adalah dia mengais rezeki dengan niatan harta benda yang nanti dia miliki, dia pergunakan untuk investasi akhirat, untuk amal-amal ibadah kepada Allah yang terkait dengan harta benda, dan untuk investasi akhirat, untuk infak, untuk sedekah fi sabilillah, untuk zakat mal kalau ada zakatnya, investasi akhirat. Ini niatan-niatan yang mulia. Barakallahu fikum. Niatan seperti inilah yang menjadikan barokahnya rezeki kita. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Tabrani, dan dia sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, istaghnu 'anil nas walau bisu sisiwak. Hendalah kalian mandiri, merasa cukup dengan yang dimiliki, jangan meminta-minta kepada orang lain, walaupun dengan satu gosokan siwak. Siwak itu sikat gigi. Ini anjuran yang luar biasa. Niatan-niatan yang seperti inilah yang dianjurkan dalam Islam, yang membuat rezekinya kita tuh barokah. Dulu kaum salaf di masa lalu menjadikan harta benda yang mereka miliki, kalau punya kelebihan harta ya, itu dipergunakan untuk kepentingan agama, membela agama Allah azza wajalla. Kanu yarawna sa'ata aunan 'ala din. Dulu mereka kaum salaf memandang yang namanya as-sa'ab, kehidupan yang mapan, rezeki yang lapang itu dijadikan sebagai upaya untuk membela agama. Artinya sebelumnya urusan pribadi, kewajiban terkait dengan pribadi sudah, untuk anak sudah, untuk istri sudah, untuk orang yang dia tanggung sudah, kebutuhan primernya sudah, hartanya masih banyak, dipergunakan untuk fisabilillah. Disinilah makna sabda Rasulullah SAW datang dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu indal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang soleh adalah harta soleh yang dimiliki laki-laki yang soleh. Hartanya soleh, halal, tayyib, bukan harta yang haram. Harta itu dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Ini sebaik-baik harta. dengan kesolehan dia, dengan ketakwaan dia akan dipergunakan untuk perkara-perkara yang sangat penting. Menafkahi istri, menafkahi anak, orang yang dia tanggung, menafkahi diri sendiri untuk ibadah kepada Allah, terkait dengan harta benda, haji, umroh, budak dibebaskan, masjid dia bangun, lembaga pendidikan dia bangun. Selebihnya digunakan untuk fisabilillah. Ni ni'mal malu salih lirajul salih. Sebaik-baik harta. Barakah barakallahu fikum untuk investasi akhirat. Nah, ini yang berikutnya. Niatannya harus baik. Kalau mengais rezeki dengan niatan supaya jadi orang kaya, semata-mata kaya, itu bukan niatan yang bagus. Karena kita tidak diwajibkan jadi orang kaya. Diwajibkan untuk berusaha mengais rezeki. Selebihnya kan Allah yang kasih rezeki. Ada yang lapang jadi orang kaya, bersyukur. Ada yang ngais rezeki ya segitu-gitu aja rezekinya, jadi orang yang masih miskin, bersabar. Yang diwajibkan mengais rezeki, yang diwajibkan keberkahan rezeki. Jadi orang kaya itu bukan urusan kita. Allah yang mentak. Ketika ada kelapangan rezeki, jadi orang yang mampu, gunakan rezeki tadi untuk hal-hal yang bagus, untuk anak, istri, dan segala macam, dan investasi akhirat. Mengais rezeki, niatnya untuk menumpuk-numpuk harta, ditumpuk-tumpuk gitu aja, itu gak ada gunanya. Bukan niatan yang bagus. Itu bukan hartanya kita, itu hartanya ahli waris kita itu. Harta kita itu sudah kita belanjakan, yang kita investasikan. Yang disimpan, yang masih di brankas, yang masih di dompet, yang masih di ATM, yang masih itu ahli waris, itu punya ahli waris. Pernah Rasul mengatakan pada para sahabatnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ayo, siapa di antara kalian yang harta milik ahli waris lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Tanyaannya gimana nih? Kok ada gak di antara kamu lebih menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Gak ada, Pak. Nah, ada jawabannya para sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabu ilaihi min mali warithi. Tidak ada di antara kita, ya Rasul, melainkan mesti hartanya sendiri lebih dia sukai daripada harta ahli waris. Kan gitu ya. Nah, punya orang kalau dia sukai, yang disukai yang paling, yang punya dia sendiri. Rasul mengingatkan. Beliau mengatakan dalam sabdanya, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hartanya dia apa yang telah dia pergunakan. Harta ahli warisnya apa yang masih tertinggal di rumah, yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita belanjakan untuk ini, untuk itulah harta kita sendiri. Yang tersisa punya ahli waris. Kalau kita mati enggak dibawa, dibagi-bagi sama ahli waris. Berputar lagi. Allah musta'an. Aning. Masya Allah. Tambah gaya, tambah banyak hartanya. Tambah nemen, tambah banyak hartanya. Itu namanya, namanya istidraj. Dia sedang dibiarkan, dilulu oleh Allah Azza, dibiarkan sampai dia sampai pada puncak kelalaiannya, akan dihukum oleh Allah Azza. Intinya niatnya harus bagus. Yang berikutnya lagi, supaya harta kita barokah. Ini saya bicara berapa ini, Pak? Kayaknya bablas ini hartanya, kalau saya bablas ini waktunya, ini betul jamnya nih. 6.10. Gih, yang salah jam berapa? Jam 7 nanti. Jam 7. Masya Allah. Soalnya saya kok terang banget suasananya ini, sudah gak gelap lagi. Ya sudah, yang lainnya dikasih global aja sudah. Di antara asbab untuk membuat rezeki kita barokah ialah qanaah. Sikap dan sifat qanaah. Yang namanya qanaah itu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dikasih banyak cukup, alhamdulillah. Dikasih sedeng cukup, alhamdulillah. Dikasih sedikit cukup dan bersabar. Artinya jangan pernah merasa kurang, merasa cukup. Itu namanya qanaah. Merasa cukup. Apa yang ada disyukuri. Alhamdulillah Allah kasih rezeki sekian. Ini yang terbaik untuk kita, ini yang bagus untuk kita. Belum tentu dikasih rezeki yang lebih kita bisa syukur. Belum tentu dikurangi rezekinya bisa sabar. Maka rezeki yang kita terima saat itu disyukuri. Merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Bisa makan sehari 3 kali. Alhamdulillah cukup. Nah, sementara masih punya pit sepeda ontel, cukup. Nah, kan begitu ya. Allah kasih kemudahan lagi, bisa beli motor, cukup. Alhamdulillah, jangan mikir neko-neko. Jangan mikir pit boy. Kapan motor ini? Itu jangan. Hah? Motor. Mobilnya kapan? Sudah punya mobil. Ini mobilnya kok model-model jadul. Model yang sekarangnya kapan? Sikap yang seperti ini akan membuat kita rakus. Tidak pernah bersyukur. Maka sikap qanaah itu dianjurkan dalam Islam. Supaya kita semakin bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Dan ini lambang apa namanya keberuntungan disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, sungguh telah beruntung, telah berbahagia, sukses, man aslama, ini yang pertama, seseorang yang masuk Islam, ini rezekinya kita kaum muslimin, alhamdulillah sukses, wa ruziqa kafafa. Yang kedua, dikasih rezeki oleh Allah yang cukup. Cukup itu tergantung keadaannya masing-masing. Cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan yang ketiga, Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Falah, bahagia, sukses. Banyak cukup, sedang cukup, sedikit juga cukup. Banyak sedang cukup dengan syukur. Kalau masih sedikit cukup dengan sabar. Luar biasa. Maka dia nanti jadi orang yang kaya raya hatinya. Jalan keluarnya ya usaha tadi. Nah, itu tadi. Masing-masing kita itu kan diwajibkan untuk berusaha. Mengerahkan semua yang kita mampu dari upaya-upaya yang ada. Yang penting halal, niatnya bagus. Terkait dengan rezeki, bukan kita yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Allah yang sudah mentakdirkan rezeki untuk masing-masing kita. Dibagi-bagi untuk masing-masing kita. Sudah tercatat di Lauhul Mahfudz rezekinya masing-masing. Si fulan dikasih banyak rezekinya lancar. Nah, saat itu dia harus qanaah. Alhamdulillah cukup. Apa yang Allah berikan kepada saya hari ini cukup, alhamdulillah. Dengan syukur karena banyak. Cukup. Jangan merasa lawang kurang. Nah, kalau kurang mah kurang terus. Dia masih punya mobil satu, ya kurang, saya kepengin punya mobil banyak. Itu namanya rakus. Itu namanya rakus. Jadi yang betul sementara segitu cukup. Kan usaha lagi, dikasih rezeki lagi, cukup. Usaha lagi, dikasih rezeki, cukup. Usaha lagi, rezekinya sedikit. Alhamdulillah. Lakuin. Ada yang sudah maksimal mengais rezeki, ternyata Allah takdirkan dia rezekinya tidak seberapa. Usaha sudah, mencari manusia sudah, dia mengerahkan semua yang mampu yang dia mampu sudah, tapi rezekinya memang dia dikasih segitu. Kewajiban dia kala itu cukup, insya Allah cukup. Ada yang dua disertai dengan kesabaran. Ya apa yang ada dinikmati? Waduh, ini harta segini tidak bisa beli beras, cuman bisa beli, misalkan bodin. Jadi ini pertanyaan bodin gitu. Telo, cukup. Alhamdulillah dinikmati. Saya masih bisa makan telo, masih bisa makan ubi, masih bisa makan beras jagung. Alhamdulillah. Sifat yang seperti ini akan membuat dia bersyukur, mensyukuri nikmat Allah saat itu. Usaha lagi, nggak diem. Cukup, wis orang kepingin maning, enggak. Usaha lagi, masih dikasih segitu, cukup. Sehingga dia kehidupannya menyesuaikan dengan kemampuan dia. Dan mampunya belinya telok, minta beli beras yang pulen. Ya orang mungkin loh Pak. Dia mampunya hanya bisa beli tempe, mintanya sate. Itu nanti tidak syukur nikmat. Akhirnya dia akan terlalu ngoyo, terlalu dipaksa-paksakan, utang sana, utang sini, beban di tubuhnya banyak. Dikarenakan tidak kona'ah. Maka untuk supaya rezeki itu barokah, Rasul mengatakan kona'ah. Dia akan sukses, dia akan bahagia. Muslim dia, dikasih rezeki yang pas, dan dia kona'ah. Yang penting kona'ah. Itu memunculkan rasa syukur kepada Allah. Terus usaha, terus berusaha. Nah, kehidupan kita menyesuaikan dengan rezeki yang kita dapatkan masing-masing. Yang kaya, jangan omber-omber sok kaya. Yang miskin, jangan sok kaya. Yang miskin, ya miskin, tahu diri. Menyesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Sehingga urip niku ayem. Ora neko-neko. Ayem, ora neko. Harta yang dia punya belum bisa beli pit, yang gitu, jalan kaki aja, atau bayar. Usaha lagi, ada lagi rezeki, alhamdulillah bisa beli pit. Pit mawon, jangan beli motor. Usaha lagi, kasih rezeki lagi, bisa beli motor. Motor mawon, jangan beli mobil. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan nikmati. Syukuri cukup insya Allah. Itu nanti menjadi orang yang kaya raya. Hati itu akan menjadi orang yang kaya raya. Merasa cukup. Alhamdulillah. Rasul mengatakan yang namanya kecukupan itu bukan materi, tapi kaya hati. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Itu namanya qanaah. Sehingga dia usaha tetap, ibadah tetap, mengemis tidak, sehingga ya lihat dong siapa yang ngemis. Ya orang biasa yang ngemis. Ya bukan, maksudnya secara kemampuannya, secara kondisi fisiknya. Kalau yang datang itu yang sudah tua renta, sudah mbak-mbak yang gak mungkin dia mencari usaha. Kelihatan kalau memang dia sangat memerlukan dibantu. Sepatu aja saya waro ge, Bu Pak. Ini Anda kurang tahu ya. Sepatunya Bang. Gagal. Nah, kalau yang itu gagal. Tapi cuma sampai dia yang misalnya latihan yang robek banget. Iya. Datang ke toko-toko. Iya. Nah, itu yang celah. Jenengan tuh masih kuat. Masih punya kemampuan fisik gitu. Akan lebih baik misalkan Anda jadi buruh kasar. Kan bisa. Anda di hutan sana nyari kayu bakar, jual kayu bakar, masih bisa. itu masih mulia. Yang ini? Nah, gitu. Kita kalau mau ngasih, pilih-pilih orang. Ini masih muda. Masih kuat. Usaha. Kamu punya skill apa? Kamu punya kemampuan apa? Gini-gini. Sini, baru nyong. Gitu dah bantunya, Pak. Sini, kerja sama saya sini. Kamu jadi buruh kasar saya. Saya ngepel-ngepel sana. Dikasih lumayan dalam sebulan dikasih 100-100 ribu itu lebih afdol daripada ngemis-ngemis. Tapi kalau datang tuh sudah kelihatan memang sudah tua, sudah mampu dalam macam. Kalau ngasih jangan 1.000-2.000 Pak. Boleh-boleh, 1.000 mana Pak? Wah, ya gak begitu sih. Kalau dia gak mampu sih. Al-Muhim, saya lagi dengan qanaah. Dengan qanaah. Barakallah. Semoga rezekinya kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang lancar, rezeki yang cukup untuk kebutuhan kita, yang halal, yang thayyib. Bagi yang punya kelebihan rezeki dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jangan terlalu siang karena saya mau taklim lagi nanti di pondok. Jadi nanti kalau kesiangan saya nggak bisa istirahat ini. Insyaallah jam 9:30 ya. Mana ya? Jam 9:30 akan teruskan di. Semoga manfaat. Bila ada kategori yang berkenan saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup apa pakai tanya jawab segala ini? Tidak usah ya. Cukup, cukup. Tadi sudah aja dengan tanya bola-bola. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian. Waktu yang sudah mulai siang. Aktivitas teruskan kembali. Semoga rezekinya barokah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.